Tak intan permata, tak pudar di telan masa, hadir dari pancaran mata dan melekat di lubuk jiwa. Walau di jalan berbeda, namun satu dalam jalan.